malam telah tiba. Ku kenang dirimu lagi, engkau di sana tak akan mengerti betapa tulus cinta kasihku. Mengapa kau abaikan cintaku hanya karena aku tak mampu? Haruskah takdir selalu begitu? Biarlah kalau memang kehendakmu. Untuk apa kita bercinta? Hanya membuat aku menangis. Untuk apa kau bersandiwara? Begitu lama tiadakah rasa di hatimu? Engkau pergi dariku, hidupku sunyi dan sepi. Terlanjur sudah aku menyayangmu, ternyata engkau bukan milikku. Untuk apa kita bercinta? Menang.